Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا جَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kita masih pada prinsip yang pertama, bahwa dakwah salafiyah memiliki perhatian yang khusus, perhatian yang mendalam terhadap ilmu agama, terhadap at-tafaqquh fid-din, mendalami ilmu agama. Berbicara tentang ilmu, ibarat kita masuk ke lautan yang tak bertepi. Ilmu agama sebagai penuntun jalan kita menuju surga Allah. Ilmu agama juga menjadi sebab seorang selamat di dunia ini. Penyesalan orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabarak. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dahulu kita mau mendengar, mau memahami, niscaya kita tidak termasuk penghuni neraka. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia tidak menggunakan akalnya, pikirannya untuk memahami agama Allah SWT. Seluruh pujian yang ada dalam Al-Quran itu buah dari ilmu. Dan seluruh celaan yang ada dalam Al-Quran itu adalah buah dari kebodohan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan seperti itu. Semua pujian yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bisa memuji kelompok tertentu, memuji orang tertentu, memuji suatu masyarakat tertentu, itu buah dari ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang ancaman, celaan terhadap suatu kelompok, ancaman terus perorangan, itu buah dari kebodohan. Itu buah dari kebodohan. Dan sudah kita sebutkan bahwa menimba ilmu, atau ilmu itu ada dua macam. Ada yang sifatnya fardu'ain, wajib bagi masing-masing kita untuk menimbangnya, dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kewajiban yang dibebankan pada sebagian orang, dibebankan kepada setiap muslimin, namun apabila sebagian dari muslimin sudah melakukannya, sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. Tapi di sini ada faedah, terkadang ilmu yang sifatnya fardu kifayah bagi orang tertentu menjadi fardu ain. Misalnya orang mempelajari ilmu bahasa, ilmu nahwu misalnya. Ini sifatnya fardu kifayah. Kalau kita mempelajari bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara kita wudu, ini fardu ain, wajib atas kita untuk mempelajarinya. Teori mempelajari tata bahasa Arab, ini sifatnya fardu kifayah, tidak dibebankan pada semua orang. Tapi bagi orang tertentu fardu ain. Misalnya ada orang yang memang dibiayai khusus oleh pemerintah, bahwa kamu dibiayai untuk mempelajari ilmu nahwu atau ilmu sorof secara mendalam, karena di negeri ini butuh orang yang ahli nahwu misalnya. Dia dibiayai. Untuk orang ini sifatnya fardu ain, ya harus, ya, karena dia sudah dibiayai dan dia memang ya ditugasi untuk mendalami ilmu tersebut. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu, bahwa mempelajari ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada jihad dan yang lainnya dari amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu manfaatnya untuk pelaku dan untuk orang lain. Sedangkan amalan-amalan sunnah manfaatnya kembali kepada si pelaku. Sesuatu yang manfaatnya luas tentu lebih utama dari yang manfaatnya terbatas. Disebutkan di sini, waqad qarrara al-imam Su'ud ibn Abdul Aziz al-Awwal wal imam Faisal ibn Turki dirasa hadil kutub ala jami'il masajid bid-daulah as-Saudiyah. Berkata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz Al-Awwal dan Imam Faisal bin Turki telah menjadikan kitab-kitab tadi, Usul Salasah, Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Adab Al-Masyu ila Salah, di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini diajarkan di seluruh masjid. Ya. Jadi penguasa itu tugas mereka tidak hanya menjaga stabilitas bangsa, tidak hanya mereka bagaimana masyarakat itu ya mereka mendapatkan lapangan ya pekerjaan, tidak hanya ini saja. Lebih dari itu, tugas berat atas pemerintah memberi ya jalan agar masyarakat tersadarkan dari sisi agama. Lihat, ketika suatu dakwah didukung oleh pemerintah, tentu akan menebar dengan bagus. Dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak berbeda dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama sudah. Hanya saja bedanya, kalau dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan dari pemerintah. Sehingga penebaran dakwah tauhid ini luar biasa. Berbeda dengan di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, pemerintahnya itu ya benci dengan dakwah tauhid, mengekang orang yang berdakwah pada tauhid, bahkan mereka dipenjara. Sehingga penebaran dakwah tauhid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu luar biasa. Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz Al-Awwal dan Imam Faisal bin Turki telah menerbitkan keputusan seluruh masjid yang ada di negeri Saudi waktu itu. Seluruh masjid hendaklah membacakan kitab-kitab ini. Kitab Al-Usulus Tsalatsah, Kitab Kasyusyubuhat, Kitab Tauhid. Setiap masjid. Tadi sudah kita katakan bahwa tugas dari pemerintah itu tidak hanya ya mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, ya, menjaga stabilitas negara. Tidak hanya itu, juga tidak hanya bagaimana mencarikan lahan pekerjaan bagi masyarakat, tapi lebih dari itu, ya, mendorong masyarakat untuk mereka membentengi diri mereka dengan ilmu agama. Dengan keputusan raja waktu itu bahwa seluruh masjid ya hendaknya mengajarkan kitab-kitab ini, hasilnya luar biasa. Fahamidha walillahilham al-kibar wasihor. Dan alhamdulillah kitab-kitab tadi kan kitab-kitab kecil, Usulus Tsalatsah, Kasyfiyyat, ini dihafal oleh orang-orang tua dan anak-anak kecil. Karena masjid itu tempat untuk kita menyuarakan al-haq, tempat untuk kita menimba ilmu agama. Barokahnya masjid itu jauh daripada barokahnya kelas, daripada barokahnya universitas. Orang datang masjid itu ya memang ingin mencari ilmu, betul-betul ingin menimba faedah. Si ulama-ulama besar itu ya keluaran masjid. Ulama-ulama besar itu ya keluaran masjid. Terlebih kalau kita kilas balik sejarah, kita tarik ya sejarah ke belakang, bagaimana para sahabat Nabi. Ya, mereka orang-orang sederhana, belajar di tempat yang sederhana. Tapi mereka punya target, punya tujuan yang jelas. Walaupun tempat belajar mereka itu Masjid Nabawi sangat sederhana, tapi semangat Rasulullah dan semangat para sahabat luar biasa. Sehingga ketika ilmu agama diserap oleh mereka, kemudian mereka amalkan, mereka menjadi orang-orang yang mulia, dan dalam waktu yang singkat mereka bisa menebar ke baratnya bumi hingga timurnya. Al-amah wa talabul ilmi, kitab-kitab kecil tadi, Usulus Tsalatsah, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid, kitab kecil itu dihafal oleh orang awam dan oleh para penimba ilmu. Subhanallah ya. Yang kitab-kitab ini aja kadang di negeri kita untuk para penimba ilmu saja ya kadang enggak di ya hafal atau kurang diperhatikan. Sebagian talabul ilmi, penimba ilmu. Bagaimana yang awamnya? Di sana sampai awamnya pun hafal. Ya. Kama ya'rifu dzalika katsirun mimman i'tana bihadhil akhbar. Hal itu seperti diketahui oleh banyak orang yang memang punya perhatian dengan berita-berita yang seperti ini. Wa katsirun min kibari sinil mawjudin al-an. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah sepuh, yang masih hidup sekarang. Bahwa dahulu keputusan Raja Faisal, keputusan Raja Su'ud bin Abdul Aziz, waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda, sekarang betul-betul terasa ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah kakek-kakek, nenek-nenek, betul-betul terasa. Ya. Wahada wa sirrul wahid fi baqa'i hadil bilad naqiyatan min adranil bidah. Dan ini satu-satunya rahasia. Kenapa negeri ini, yaitu Saudi Arabia, ya, negeri yang bersih daripada kebid'ahan. Ya, daripada kebid'ahan. Bukan berarti menafikan ya adanya ahli bid'ah di sana, tetap ada. Ya, tetap ada. Namun tentu tidak seperti di negeri-negeri lainnya. Juga terkadang ahli bid'ah itu tidak seleluasa di negeri-negeri yang lainnya, karena di sana ada kontrol para ulama dan para penimba ilmu. Falau lam yakun al-amah ala ilmin bi aqidatihim la fasha fihim syai'un min al-bid'ah wa syirkiyat. Seandainya orang-orang awam mereka tidak tahu tentang akidah mereka, tentang akidah yang benar, tentu akan menebar di tengah-tengah mereka kebid'ahan dan kesyirikan. Ini rahasia kenapa di daerah kita, di negeri kita, banyak terjadi kebid'ahan, banyak terjadi kesyirikan. Karena ilmu itu belum menebar di tengah-tengah mereka. Ya akhi, dengan luasnya wilayah yang ada di negeri kita ini, beribu-ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta. Sekarang jumlah da'i yang mengajari at-tauhid itu berapa? Taruhlah dalam satu kampung, 3 orang saja, taruhlah. Orang yang mengajari tauhid, mengajari sunnah, kalau itu ada setiap kampung 3 saja, itu pun masih kurang. Satu kampung bisa penduduknya itu 5.000 lah, 5.000 di tangan itu 3 orang, lah mungkin. Ini kalau setiap kampung, setiap desa 3 orang. Lalu bagaimana? Ya, bisa jadi satu kabupaten yang jumlahnya itu bisa 2 juta, ternyata da'inya paling cuma 10. Da'i yang mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Berarti berapa? Satu da'i nangani berapa? 200 ribu orang. Apa mungkin? Melihat kenyataan yang ada, barakallahu fikum, kita sebagai generasi bangsa, kita sebagai penerus estafet dakwah, tertuntut ya, untuk memajukan umat. Kalau bukan kita para pemuda, siapa lagi? Ya. Kapan kita akan ikut andil dalam memperjuangkan agama ini? Lahan pahala itu terbuka lebar di hadapan kita. Ya. Lahan pahala terbuka di hadapan kita. Satu orang mendapat petunjuk dari Allah melalui kita, lebih baik bagi kita daripada kita mendapatkan kendaraan yang mewah. Lalu bagaimana kalau misalnya melalui dakwah kita 3 orang, 4 orang, 10 orang mendapat hidayah? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Jangan etang-etung tentang materi. Ketika kita berdakwah, coba kita melihat Rasulullah, melihat para sahabat. Ya. Kalau etang-etungan materi lah, saya berdakwah, apa yang akan saya dapatkan dari harta? Ini terlalu rendah lah seperti ini. Ya akhi, kalau harta, kalau benda, kalau kedudukan, Allah berikan kepada semua orang. Tapi kamu tulus dalam dakwah, kamu bisa ya dikatakan memiliki andil dalam memajukan Islam ini. Ini enggak semua orang bisa. Sehingga barakallahu fikum, ya, generasi muda kaum muslimin tentunya harus tergugah. Musuh-musuh kita enggak tidur. Lawan-lawan kaum muslimin itu mereka berpikir siang dan malam untuk memerangi kita, bagaimana menyimpangkan generasi muslimin agar jauh dari agama. Lah kitanya malah tertidur, kitanya malah lalai. Kita sedang berhadapan dengan apa namanya, berbagai macam propaganda dari orang-orang kafir, yang kalau kita, diri kita tidak membentengi dengan ilmu yang cukup, kita akan termakan. Kalau kita tidak membentengi saudara-saudara kita dari pemahaman yang menyimpang, dilibas sudah. Hendaknya masing-masing dari kita punya rasa tanggung jawab besar terhadap umat. Ya, kita tetap memikirkan nasib kita, anak dan istri kita. Tapi jangan lupa, dakwah adalah jalan Rasul dan jalan pengikut Rasul. Kalau memang kita mengikuti Nabi, ikuti jalannya Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Apa jalannya Rasul? Apa jalannya orang yang mengikuti Rasul? Ad'u ilallah. Berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Dakwah itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Di sana ya, seorang yang berdakwah harus punya ilmu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Juga dia ngerti metode, cara-cara berdakwah. Intinya barakallahu fikum, ilmu itulah yang menjaga kita, menjaga keluarga kita dan masyarakat kita dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari penyimpangan. Tanpa kita mengilmui, sudah kita akan larut, dilibas oleh apa, fitnahnya zaman. Karena memang di hadapan kita berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, yang kalau seorang selamat dalam fitnah syubhat, bisa jadi dia tidak terselamat dalam fitnah syahwat. Kalau dia terselamat dari fitnah syahwat, bisa jadi dia terjatuh dalam fitnah syubhat. Dan ada yang terjatuh pada dua-duanya. Ya, dalam masalah syahwat yang diharamkan dia terjatuh, dalam pemahaman yang menyimpang juga terjatuh. Ini sudah lengkap kesesatan. Di hadapan kita, ketika kita berjalan, itu bukan hanya 1, 2, 3 lubang. Beribu-ribu lubang. Kalau 100 lubang kita lewati, kita lalui dengan aman, belum tentu lubang depan kita ya bisa melalui dengan aman. Aral melintang di hadapan kita. Ilmu itulah benteng yang kokoh. Ilmu itulah pegangan yang kuat agar kita terselamat dari penyimpangan dan kesesatan. Walakinnal ilma hisnun hasin wa dir'un matin. Akan tetapi ilmu adalah benteng yang kokoh dan ibarat baju besi yang kuat. Man tahassana fihi waqiya syarran katsiran. Barang siapa yang membentengi dirinya dengan ilmu, maka dia akan terjaga dari kejelekan yang banyak. Tadi sudah kita katakan, ahlul batil, orang-orang kafir, tidak ada henti-hentinya mereka memikirkan bagaimana menyimpangkan umat dari agama ini. Nah, kalau musuh kita mereka enggak tidur, masa kita tertidur? Kalau musuh kita semangat, ya, lah kita malah ya loyo dan malas-malas. Lihat bagaimana dahulu perang salib. Perang salib yang digerakkan oleh para pendeta-pendeta Eropa. Yang orang-orang Nasara waktu itu mereka menamakan jihad atau perang suci. Mereka rela berkumpul berbagai pejuang dari Eropa untuk memerangi muslimin. Perang apa? Perang salib. Yang diberkati oleh para pendeta mereka. Mereka rela mengorbankan nyawanya. Ya. Mereka rela mengorbankan hartanya. Mereka rela ya berpisah dengan ya keluarganya demi mempertahankan kebatilan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mencetak buku, mereka membuat stasiun-stasiun siaran, mereka punya media-media massa, baik itu media cetak ya atau media elektronik, media online dan yang lainnya, mereka punya. Ini semua untuk menebarkan kebatilan. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan mereka bahkan mengirim orang untuk belajar dan mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Tentunya kita alul haq tentu lebih semangat. Orang-orang kafir mereka saling wasiat agar mereka istiqomah di atas kebatilannya, saling wasiat untuk istiqomah di atas kebatilannya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan tentang mereka orang-orang kafir. Animshu wasbiru ala alihatikum. Animshu, ya, berjalanlah kalian, jalankan saja, ya, dan bersabarlah kalian dalam membela agama kalian, dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Bayangkan, orang-orang kafir mereka saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatilannya. Walul haq, tentu lebih dari itu. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, terutama oleh orang-orang sepuh yang ada di Saudi Arabia, dari keputusan pemerintah waktu itu mengajarkan kitab-kitab kecil yang sifatnya adalah untuk membentengi akidah dari pemahaman yang menyimpang, ternyata mereka rasakan ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah tua, betul-betul luar biasa. Andai kata tidak sedari awal mereka yang membentengi diri mereka dengan akidah yang kayak gini, bisa jadi kebid'ahan menebar di mana-mana, kesyirikan tidak bisa dibendung, seperti yang kita hadapi di negeri kita ini. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat bahwa kita melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita. Anda punya kewajiban untuk menebarkan dakwah tauhid. Tentunya dengan metode dakwah yang diridhoi oleh agama ini. Soal nanti apakah orang menerima atau tidak, bukan urusan. Bisa jadi Anda sudah menancapkan pondasi dakwah. 1-2 orang menerima, kemudian Anda meninggal. Bisa jadi, setelah Anda meninggal sekian tahun, dari 2 murid Anda yang diajari tauhid, kemudian 2 orang ini yang mendakwahkan tauhid, yang ribuan orang ya mendapat hidayah, kamu yang sudah meninggal mendapatkan pahala dari mereka, karena kamu sebagai apa? Teladan dalam kebaikan. Kamu sudah mengajari 2 orang ini ilmu tauhid, dan 2 orang ini mengajarkan kepada manusia, ribuan manusia, dakwah tauhid. Berapa pahala yang akan Anda dapatkan? Anda sudah mati, sudah enggak bisa beramal, tapi pahala terus mengalir. Bayangkan, orang ya, andai kata dia itu sudah pensiun. Kadang bingung kan? Tapi kalau dia punya pensiunan, adalah di hari tua ketika dia sudah lemah, fisiknya lemah, pikirannya, ada pemasukan itu, dia tenang ketimbang orang yang misalnya sudah tua, gak ada pemasukan apapun, mikir ya kan. Ya, mikirnya lebih ketimbang orang yang tadi. Sudah pensiun, tapi masih ada apa? Pemasukan. Ya ibarat tadi, kita udah gak bisa beramal, kita udah mati, kita udah tua. Gak bisa sudah kayak anak muda berdakwah. Jadi ketika kita sudah menanamkan, ya, bibit-bibit tauhid pada generasi umat ini. Ya. Ini kita tinggal menunggu hasil yang telah kita apa? Tebarkan. Ya. Kemudian barakallahu fikum, kalau tadi di antara buah yang bisa diambil ketika ya menanamkan nilai-nilai akidah ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, secara umum di masjid-masjid dibacakan kitab-kitab akidah, maka masyarakat terhindar dari kesyirikan, kebid'ahan, maka kita akan tahu bagaimana cara agar kita mendapatkan ilmu. Tentu masing-masing orang punya cara. Kesempatan dan kondisi orang pun berbeda-beda, sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan inilah metode yang tertepat bagi Anda. Inilah metode yang paling ya ampuh bagi Anda agar Anda mendapatkan ilmu. Tidak bisa kita menentukan seperti itu, karena kondisi orang beda-beda. Ada orang yang dia itu sibuk dari pagi sampai sore bekerja. Tentu beda dengan orang yang tidak sibuk. Ada orang yang misalnya kondisi ekonominya pas-pasan dengan orang yang kondisi ekonominya luas. Ada orang yang dia berada di daerah konflik dengan orang yang berada di daerah apa? Aman. Sehingga sulit bagi kita untuk menentukan metode apa yang tertepat bagi seorang agar dia mudah menyerap ilmu. Karena ini melihat pada kondisi, situasi, ya, dan yang lainnya. Tapi seperti apapun kondisinya, seperti apapun ya keadaannya, zaman apapun yang seorang ada padanya, di sana ada setidaknya patokan yang kalau ini dijalankan, insya Allah orang kedapatkan ilmu. Nanti akan disebutkan wa tariqatu allati yunalu biha al-ilmu yas'abu an nuhaddidaha. Dan metode yang dengannya seorang bisa mendapatkan ilmu, sulit di sini untuk disebutkan metode yang tertepat itu apa, sulit. Karena apa? Bihaitsu taib. Karena ya tadi kondisi orang beda-beda. Ya. Kondisi zaman juga beda-beda. Sekarang misalnya, ya. Sekarang untuk bisa mendapatkan satu hadis, tidak seperti di zaman dulu yang kalau ingin mendapatkan satu hadis mungkin harus membuka ya sekian ratus, sekian ribu halaman baru nemukan. Sekarang orang tinggal ngambil komputer ya, ya sudah ada program hadisnya, tinggal dia menulis kata apa yang diinginkan dari hadis, dia klik keluar, ya kan, mudah sekali ya, mudah sekali sudah. Kemudahan di zaman kita untuk menimba ilmu, jangan ditanya. Kalau dulu para ulama kita melakukan pelancongan dari negeri ke negeri, yang Anda bisa bayangkan di zaman itu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang misalnya sejauh 100 kilo saja untuk menimba ilmu, itu malas sudah pakai bis. Karena apa? Ya, mungkin rasanya lama, macet ya kan? Mana pakai motor misalnya. Lalu pakai bis di zaman dulu kayak apa? Sudah nikmat luar biasa. Nah, mereka kehujanan, mereka kepanasan, melintasi padang Sahara, bahkan terkadang kencing darah. Ya. Sekarang kita luar biasa sudah. Jadi gak ada metode khusus ya, karena ini melihat kepada masing-masing orang, zaman yang ada, kondisi yang ada. Bihaitsu inna kulla syakhsin yakunu mulzaman bidima'iha. Ya, tidak ada metode di mana setiap orang harus mengikuti metode ini agar dia sukses dalam menimba ilmu. Tidak ada. Walakin ahsanu turuki fi nadharina hiya ma kana 'alaihi ulama'una rahmatullahi 'alaihim ajmain. Akan tetapi metode yang terbaik menurut pandangan kami adalah apa yang pernah dilakukan oleh para ulama kita rahmatullah alaihim ajmain. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Karena kalau kita ingin meniru, ya meniru sudah berhasil. Lah para ulama kita kan mereka berhasil. Yang menyerap ilmu dan menebarkan ilmu ya kita pelajari. Kenapa fulan kok saya berhasil? Kenapa ulama ini saya berhasil? Dia di antara keberhasilan para ulama. Mereka dengan umur yang pendek, tapi mereka sudah memiliki jasa yang besar. Punya kitab, warisan kitab yang luar biasa. Imam Nawawi misalnya. Ketika beliau meninggal itu masih muda, 45 tahun. Kan masih muda banget kalau ulama seumur itu muda banget. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya berapa jilid. Ya. Riyadus Salihin, ya, Arba'in Nawawi ini kitab kecil. Ya. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Kalau kita misalnya mau menghitung antara umur yang ada dengan tulisannya, berarti setiap hari berapa puluh lembar ditulis oleh mereka. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau punya kitab Al-Funun dalam 1000 jilid. Kurang lebih. Yang ditemukan baru berapa? Jilid. Lihat. Seperti ini. Kalau kita hitung dengan umur yang ada pada mereka lah, setiap hari berapa puluh lembar yang mereka tulis. Pada yang namanya nulis itu kan butuh maklumat ya, butuh masukan-masukan ilmu. Ya. Orang gak mungkin dia bisa menulis sesuatu yang ilmiah kalau dia tidak memiliki apa? Ya, bekal yang cukup. Ya, ini luar biasa. Ya. Dalam keadaan mereka sederhana, tapi mereka semangat. Ya, kita ini lebih dari mereka sebenarnya dari sisi fasilitas. Ya. Dari sisi apa sudah kita luar biasa. Ya tinggal kita pompa kesemangatan kita seperti mereka. Ya kalau kita gak bisa, ya gak bisa sejajar dengan mereka, ya setidaknya kita ya pegang buntutnya mereka lah. Orang yang ikuti orang yang baik insya Allah akan sampai kepada ya kebaikan. Walaupun kita istilahnya di barisan yang paling apa? Belakang, tapi kan kita masuk barisan orang-orang yang apa? Mulia. Ya. Daripada di luar dari barisan mereka, kita hanya sebagai penonton, ya kan? Lebih baik kita ikut dalam rombongan orang-orang yang mulia walaupun kita di ya nomor yang buncit, ya, di nomor yang paling belakang. Wa fi hadha yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah kama fi fatawihi. Dalam masalah ini berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah seperti dalam fatwanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah ini seorang yang alim, seorang yang akhlaknya, adabnya itu luar biasa, dermawan. Beliau adalah guru besar Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Sifat-sifat ya kasih sayang seorang guru terhadap muridnya, seorang murabbi pembimbing terhadap masyarakatnya, jiwa kedermawanan dan sayang pada masyarakat ditelurkan pada Syekh Ibn Utsaimin. Dan kami sendiri merasakan betapa Syekh Ibn Utsaimin sayangnya kepada para thullabul ilm dan dermawannya beliau kepada para penimba ilmu agama. Kitab-kitab dibagi gratis. Ya. Bahkan kita ngambilnya itu di toko buku yang sudah ditunjuk dengan tanda tangan beliau yang apa? Yang orang kalau nakal itu bisa malsukan, tapi orang enggak berani malsukan. Subhanallah. Ketika kita datang ya ke toko bukunya ditunjuk oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya, waktu itu beliau masih hidup. Orang yang membawa kita ke situ mengatakan Syekh Ibn Utsaimin ini sangat terwarnai dengan gurunya yaitu Syekh As-Sa'di. Gurunya itu loman, dermawan. Beliau juga seperti ini. Nuruni gurunya ini. Nuruni apa? Gurunya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Wa ta'yinu ma yushtaghalu bihi ay at-thalib min al-kutub yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal buldan." Dan untuk menentukan apa yang seyogianya seorang pelajar geluti atau tekuni dari kitab-kitab ini berbeda. Berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan negeri yang orang itu ada padanya. Ya. Artinya kalau di misalnya di daerah kita misalnya orang belajar ilmu misalnya pada subuh itu lebih segar daripada misalnya kalau jam 11 siang misalnya, itu contoh saja ya. Karena umumnya orang itu ya pagi belum beraktivitas, nanti kalau sudah agak siang beraktivitas. Orang sudah beraktivitas seperti kemudian dia yang menyampaikan ilmu tidak seperti ketika dia belum beraktivitas, pikiran masih apa? Kosong, kondisi fisik masih apa? Kuat. Bisa jadi ya. 3x3 lebih bagus daripada 9x1. 3x3 berapa? 9. 9x1 9. Tapi bisa jadi 3x3 lebih bagus daripada 9x1. Misalnya gini. Ini pembahasan ini kita kebut dari pagi sampai sore ya. 9 jam misalnya, kita kebut selesai sudah. Dengan misalnya, oh ini pembahasan sudah 3 hari aja lah. Setiap hari cuma 3 jam. Mungkin lebih utama seperti ini daripada dikebut dari pagi sampai sore, selesai sudah memang. Tapi sesuatu yang biasanya didapat dengan apa secara langsung, hilangnya juga apa? Langsung juga cepat. Ya. Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ingin menimba ilmu, sekali nimba langsung banyak, ya yang hilang juga apa? Banyak. Ya. Makanya Al-Quran turun kepada Nabi alaihi assalatu wassalam secara bertahap. Berangsur-angsur selama 23 tahun. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Beda dengan kalau Al-Quran turun gelondongan langsung pada Nabi, dia 30 juz, ya sudah. Seperti Taurat, seperti Injil. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran turun secara berasur-asur selama 23 tahun. Sehingga akan mudah dihafal, mudah diamalkan, dan semakin ya seorang itu mantap. Terlebih ketika misalnya ada peristiwa kemudian turun ayat menjelaskan. Kan orang jadi ngerti apa hikmah dari peristiwa ini. Kemudian ada pertanyaan dari orang kafir kemudian turun ayat kepada Rasul menjawab pertanyaan tadi. Ya, lebih tandes. Ya kan? Jadi turunnya Al-Quran kepada Rasul alaihi assalatu wassalam berangsur-angsur selama 23 tahun itu punya makna dan hikmah. Sebagaimana fisik kita, tubuh kita mengalami perkembangan itu kan ya dari waktu ke waktu kan. Kita lahir dalam keadaan kita ya belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Kemudian setelah sekian bulan ya bisa apa namanya kita mengucapkan 1-2 kata, terus berkembang seperti itu. Kalau fisik kita ya dalam perkembangannya melalui tahapan, mental kita pun seperti itu. Sebagaimana fisik kita dalam perkembangannya melalui tahapan, mental kita pun dalam menyerap ilmu pun seperti itu. Makanya ini faedah dari sebagian masyayikh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr ya kepada kaum muslimin secara bertahap. Karena yang namanya khamr, yang namanya arak di zaman itu ibarat kayak kita minum aqua gitulah, kita minuman ya yang ada setiap rumah waktu itu. Andai kata awal kali dakwah itu mengatakan bahwa la tasyrabul khamr, kalian jangan khamr, sudah mereka enggak akan menerima. Sehingga pengharaman khamr itu melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama menyebutkan manfaat dari khamr, tapi juga menyebutkan madarat, dan madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika sudah tertanam hal ini di benak-benak kaum muslimin bahwa khamr itu madaratnya lebih banyak dari maslahatnya, mereka sudah mulai mengurangi intensitas mereka dalam membuatnya dan minumnya, sudah berkurang. Ya. Gak seperti dulu ketika belum ada penjelasan atau belum turun ayat ini. Sudah berkurang. Ya. Kemudian setelah itu, ruang geraknya dipersempit lagi dengan turun ayat. Ya. La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti sudah dipersempit ruang geraknya. Sehingga mereka, sebagian mereka kalau ingin minum ya, sekiranya dia minum, waktu sholat datang sudah sembuh. Ya kayak pada isya misalnya, kan untuk subuh kan jauh ya kan. Atau dari pada subuh ke duhur itu apa? Jauh. Berarti sudah dipersempit. Setelah ini sudah tertanam pada mereka. Dan mereka sudah mengurangi. Ya, mengurangi kadar minumnya, mengurangi juga waktunya. Dipersempit waktunya. Kemudian turun ayat yang mengharamkan khamr secara total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amri syaitan fastanibu. Turun ayat dalam surat Al-Maidah yang mengharamkan khamr secara total. Ketika sudah tertanam ya pada diri mereka ya tentang bahaya khamr, kemudian sudah dipersempit ruang geraknya. Ketika mereka sudah siap, Ketika ayat ini turun, para sahabat langsung menumpahkan khamar-khamar yang mereka simpan di drum-drum mereka, di tempat-tempat penyimpanan mereka, di kirbah-kirbah mereka. Mereka siramkan, yang mereka tuangkan semuanya. Sampai dikatakan Madinah banjir apa? Khamar. Gang-gang Madinah penuh dengan khamar. Satu hal yang menarik di sini, bahwa sesuatu jika melalui tahapan, ya, melalui apa? Tahapan, akan mudah dijalankan. Coba seandainya pertama kali, ya, misalnya mereka itu dilarang untuk minum khamar, berat mereka. Ini sudah minuman sehari-hari, ya. Tapi dengan tahapan-tahapan seperti itu, mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Kemudian juga hal yang menarik juga, bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka adalah orang yang bersegera melaksanakan perintah Allah, bersegera meninggalkan larangan Allah. Mereka tidak merasa eman-eman, lah ini eman-eman, sekian banyak khamar kalau kita, ya, lakukan proses sehingga menjadi cuka ini kan lumayan. Tidak, mereka langsung membuangnya. Padahal khamar kan bisa diproses menjadi apa? Cuka. Cuma kalau itu diproses, itu haram hukumnya. Kecuali kalau khamar itu tiba-tiba berubah menjadi cuka sendiri, itu boleh. Jadi khamar itu bisa berubah jadi cuka. Nah, kalau perubahan itu karena ada upaya dari kita, ada proses, itu gak boleh. Tapi kalau perubahan khamar menjadi cuka kena dengan sendirinya, itu halal. Nah, para sahabat gak berpikir seperti itu. Udah, kita biarkan aja, nanti kan berubah jadi cuka. Tidak. Langsung mereka. Ya, langsung mereka menumpahkan, menuangkan khamar-khamar mereka. Walhala at-taqribiyah fi nadarina hadha. Dan caranya mudah menurut pandangan kami agar seorang itu mudah mendapatkan ilmu, ayajtahid talibul ilmi fi hifdhi muqarraratil fan alladhi yashtaghilu bihi. Yaitu seorang bersemangat, seorang penimba ilmu bersemangat untuk menghafal bidang studi yang sedang digeluti. Ya. Misalnya dia sedang mempelajari hadis, ya. Dia semangat dalam ini. Dia misalnya yang akan dia geluti adalah hadis misalnya. Akan dia geluti fikih misalnya. Sudah ambil kitab tertentu, itu ditekuni sudah. Tekuni itu. Ya. Karena yang namanya mufti, yang namanya alim, terkadang dia mufti untuk bab tertentu, yang lainnya dia gak bisa. Ada orang yang dia kalau dalam masalah, ya, pernikahan dan perceraian, dia pakarnya. Dia dalam masalah waris dia gak paham. Dia dalam masalah wakaf dia gak paham. Dia dalam masalah pernikahan dan perceraian, ini ahlinya. Bisa. Bisa orang menjadi mufti dalam satu bidang ilmu, bisa. Karena sulit ya bagi seorang untuk mencakup seluruh ilmu, diketahui semuanya, sulit. Ya. Sulit sekali. Ya. Dan satu hal yang mustahil, kalau seorang dia itu, ya, misalnya profesinya sebagai seorang dokter yang, ya, ahli dan tekun dalam bidangnya, tapi dia juga seorang petani, ya, petani ulung, itu hal yang sulit untuk digabungkan. Mesti ada salah satu yang apa? Dikalahkan. Ya. Sulit bagi seorang menggabungkan dua profesi yang sama-sama mumpuni. Itu sulit sekali. Ya, ya sudah. Anda misalnya kecenderungannya kepada ilmu hadis, Anda, ya, geluti ilmu hadis sampai mendalam. Ya. Tentu di sana ilmu nahwu, ilmu yang lainnya Anda juga apa namanya pelajari, tapi tidak semendalam ilmu apa? Hadis. Sama dengan Anda misalnya menggeluti, ya, ilmu bahasa. Yang lainnya Anda pelajari, tafsir dipelajari, fikih dipelajari, tapi yang bahasa ini diberi porsi yang apa? Lebih. Kalau yang lainnya paling masing-masing 1 jam, mulai ini 3 jam. Berarti dikasih porsi yang lebih. Ya. Intinya, apa yang sedang kita pelajari, kita hafal. Kalau memang enggak bisa kita hafal, kita baca dengan berulang-ulang. Ini penting karena ilmu itu butuh dihafal ternyata. Ya. Jangan seperti prinsip sebagian orang, ah yang penting kan paham. Enggak, kita kalau berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu kan kita butuh menyebutkan ayatnya, butuh menyebutkan hadisnya. Lah kalau kita enggak hafal, ya apa yang akan kita keluarkan dari ayat dan hadis? Ya. Makanya Allah SWT menyebutkan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini dijaga dengan dihafal. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang gamblang, ayat-ayat yang jelas, yang tersimpan di dada-dada orang yang berilmu. Ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Nah, kalau seorang misalnya dari sisi hafalan lemah, atau tidak mampu menghafal, sudah diulang-ulangi bidang ilmu yang sedang dia pelajari. Dengan sering diulang-ulangi, ya, itu nanti orang akan mudah. Akan mudah memahami dengan, ya, akan, ya, tidak sulit untuk memahami apa yang sedang dia pelajari. Fa in ta'adara aw qasara 'alaihi hifdhuhu lafdan falyukarrirhu katsiran hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi. Kalau seorang sulit atau tidak mampu untuk menghafal, ya, bidang studi yang sedang dia pelajari, hendaklah dia mengulang-ulangi, ya, bidang studi yang ia pelajari itu sering dia ulang-ulangi sampai, ya, maksud dari apa yang sedang dia pelajari nancap di hati. Penting, ada mungkin sebagian teman dulu, ya, dari sisi hafalan mungkin biasa-biasa. Jadi dia tekun, dia rajin. Dia tekun, dia rajin. Ya dia bisa seimbang dengan orang yang kuat hafalannya tapi kurang tekun. Ya. Jadi orang yang misalnya hafalannya misalnya enggak terlalu kuat, tapi dengan dia sering mengulang-ulangi, dia sering apa namanya mentelaah, dia nanti akan seimbang dengan mereka-mereka yang hafalannya kuat. Summa takunu baqi kutub al-fan kat-tawdih wa tafsir di dzalikal asl alladhi adrakahu 'arafah. Kemudian buku-buku lainnya itu hanya sebagai penjelas terhadap kitab pokok yang dia pelajari. Maksud dari Syekh As-Sa'di di sini, kamu kalau ingin mempelajari tafsir, pelajari dulu kuncinya, yaitu usul tafsir. Ini seperti itu. Kalau Anda ingin mempelajari hadis, pelajari mustalah hadis. Kalau Anda ingin mempelajari misalnya akidah, pelajari kitab-kitab pokok dalam masalah akidah. Harus besar, kitab kecil, usul salasah, kitab tauhid misalnya. Ini kalau sudah kita cakup, kitab-kitab akidah lainnya kembali ke situ. Sebagai penjelas saja. Karena orang kalau sudah dikasih kunci, dia bisa membuka, ya, banyak pintu kan. Dia dikasih misalnya, ya, 3 kunci, ya. Dia bisa membuka. Orang ketika dia mempelajari tafsir, dia pelajari juga usul tafsir. Ya, dasar-dasar dalam memahami tafsir. Dia pelajari usul tafsir. Itu nanti gampang. Ketika orang mempelajari tafsir, dia akan mudah menyerapnya. Contoh. Orang ketika dia tidak mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir, ketika dia langsung membaca tafsir, kadang dia bingung. Saya enggak mudeng loh, saya jadi bingung ini. Masa satu ayat ulama, ya, dalam menafsirkannya beda-beda. Ya. Ini menafsirkan as-siratal mustaqim, ya, Islam. Ini menafsirkan as-siratal mustaqim Al-Kitab as-Sunnah. Ini yang benar yang mana? Karena kita enggak ngerti dasar tafsir. Kalau kita ngerti dasar tafsir, bahwa ada penafsiran yang secara lafaz beda, tetapi semuanya bermuara kepada satu muara. Kalau sebagian ahli tafsir menafsirkan as-siratul mustaqim, itu Islam. Ada sebagian menafsirkan as-siratul mustaqim, Al-Kitab, was-Sunnah. Jangan Anda anggap, oh, ini kok terjadi perselisihan. Jangan anggap seperti itu. Anggaplah seperti seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, kalian wahai anak-anak, besok masing-masing membawa satu pisang ke sini. Ada yang bawa pisang Ambon, ada yang bawa pisang Bandung, ada yang bawa pisang Raja, ada yang bawa pisang Meja. Kemudian ketika mereka datang, masing-masing murid kan beda-beda bawanya, ada yang pisang Raja, pisang Meja, ada pisang apa namanya ini dan ini. Apa kemudian guru yang namanya pisang itu pisang Ambon, yang lainnya bukan pisang, gitu? Bukan kan? Semuanya pisang. Diterima oleh gurunya, semuanya pisang. Tadi sama. Mereka ingin mengungkapkan as-siratal mustaqim dengan ungkapan yang beda, tapi intinya juga sama. Kalau ulama mengatakan bahwa as-siratal mustaqim itu Islam, yang lainnya mengatakan itu Alkitab Sunnah, ya kita mengatakan yang namanya Islam itu ya apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah itulah Islam. Sama seperti itu. Jadi jangan anggap, saya bingung loh, ulama kok terjadi apa? Perbedaan. Ini bukan perbedaan. Ini mereka mengungkapkan tentang suatu makna yang maknanya nanti bermuara pada satu muara. Tidak ada pertentangan. Kecuali kalau yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram, lah ini baru. Ya kan? Itu pun akan bisa terjawab dengan kita misalnya mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir. Jadi barakallahu fikum, ilmu yang belum kita cakup masih banyak. Antum jangan puas dengan menimba ilmu yang ada di daurah-daurah umum. Bahkan asatid yang setiap hari, setiap pekan ngisi di sini misalnya, itu justru yang pokok. Yang sifatnya bulanan itu kan hanya suplemen saja. Daurah itu yang setiap bulan muhadhar itu hanya suplemen. Tapi untuk pendalaman, ya, agar kita mengerti kunci dari kunci ilmu itu yang setiap hari ada di mahad ini, setiap misalnya dua hari atau setiap pekan, itu yang pokok. Jadi jangan kemudian yang sebulan disemangati, kemudian yang seminggu nggak disemangati. Jangan seperti itu. Ya. Justru ini yang pokok. Yang setiap hari itu, atau setiap dua hari, atau setiap sepekan. Ketimbang yang sebulan, itu yang sifatnya hanya apa? Suplemen. Walaupun bukan berarti kita mengecilkan arti dari apa? Muhadharah setiap bulan, bukan. Tapi maksud dari ini semua, bahwa dasar-dasar ilmu kita timba. Ya. Bisa jadi orang dia belajar puluhan tahun, ya. Tapi dia belum bisa untuk mengaplikasikan ilmunya. Dia belum bisa untuk bagaimana ilmu yang sudah dia timba kemudian dia sebarkan kepada orang lain, tentu dia bisa. Ya. Ibarat di sekitar rumah kita banyak sekali batu-batu kecil bertebaran, ya. Sebenarnya kalau itu dikumpulkan kemudian kita tata, menjadi apa? Batu-batu yang apa? Rapi, indah dilihat, juga misalnya untuk jalan di situ juga jadi bagus. Ibarat mutiara yang masih tercecer, yang butuh dirangkai, yang butuh untuk dikemas sehingga itu indah. Ilmu yang ada pada kita itu masih seperti itu. Ibarat mutiara yang bertebar, yang butuh untuk dikemas, dirangkai sehingga bisa disuguhkan. Inilah, ya. Untian mutiara ini ya seperti itu. Jadi dasar-dasar ilmu itu butuh kita pelajari. Ya. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah sibuk, kita sempatkanlah. Ya untuk agama ini kita sempatkan. Masa untuk dunia kita belain ya dari pagi sampai malam, untuk akhirat kita ya untuk bekal kita kemudian kita enggak kita belain. Ya. Enggak ada kata terlambat. Sudah tua saya sudah gini, enggak ada kata terlambat. Ibnu Hazm itu menimba ilmunya sudah sepuh. Tapi sepuhnya itu sekitar 27 tahun. Kalau ulama menimba ilmu umur 27 tahun baru mulai, itu sudah terlambat. Karena umumnya ulama itu 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i ya, berumur 10 tahun sudah hafal 30 juz. Jadi jangan difahami, berarti kalau 20 tahun 60 juz. Ya tidak, 30 juz saja sudah Al-Quran. Kalau 20 tahun berarti kitab-kitab lainnya ditelan. Umur belasan tahun, Imam Syafi'i duduk di majlis Imam Malik di Madinah. sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu 2 jilid kitab hadis. Sampai gurunya Imam Malik kagum. Murid saya ini masih belasan tahun. Ya. Belasan tahun. Ya. Bahkan fatwa Imam Syafi'i masih belasan tahun bisa mengalahkan fatwa Imam Malik. Saya kasih contoh. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini burung ini kalau berhenti ngoceh, kamu tak pegat. Jadi dia punya burung yang bangga dengan burungnya, pokoknya burung ini gak pernah berhenti ngoceh, pokoknya ngoceh terus. Kalau sampai berhenti ngoceh, kamu wahai istriku tak pegat, tak cerai. Sesaat, namanya burung kan butuh makan atau minum, capek juga, kamu ngoceh terus ya capek ya kan. Berhenti. Bingung dia. Ana sudah, saya sudah, ya, berjanji kalau ini berhenti, ya, saya cerai. Tapi saya masih cinta, istri juga gak mau dicerai. Akhirnya datang kepada Imam Malik. Datang kepada Imam Malik, maka, kata Imam Malik ya, selagi kamu sudah bersyarat seperti itu, ya kamu harus, ya, melaksanakan syaratnya, ya sudah istri kamu cerai. Berat bagi dia, waduh. Dia masih cinta, istri juga masih cinta. Padahal gara-gara burung ini, ya kan? Ya. Kemudian dia keluar, Imam Syafi'i, berarti ya. Apa kata Syekh? Kata Syekh, ya saya harus cerai. Kata Imam Syafi'i yang masih muda waktu itu, kalau menurut saya, kamu gak cerai. Kaget dia. Kok ada dari muridnya Imam Malik, malah justru berbeda fatwanya. Datang lagi. Wah Syekh, ada dari murid Anda yang justru mengatakan saya gak cerai. Kata Imam Malik, datangkan berasal siapa dia? Saya datangkan, ternyata Syafi'i yang masih muda. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, apa hujah Anda? Apa hujahnya? Ini hujah tentunya, dialog antara guru dengan murid. Apa hujah Anda bahwa itu tidak cerai? Kata Imam Syafi'i muda, hujah saya adalah hadis seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian sudah selesai iddah dilamar oleh sekian orang. Di antara yang melamarnya adalah Muawiyah, di antara yang melamarnya adalah Abu Jahm. Wanita ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah selesai masa iddahnya dan datang beberapa orang melamar saya. Dia bingung. Muawiyah datang, Abu Jahm datang melamarnya. Kata Rasulullah, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Wa amma Abu Jahmin falayadu asahu ala atiqihi. Mendalamnya Imam Syafi'i. Adapun Muawiyah, itu dia orang yang kere. Adapun Abu Jahm yang ingin melamar kamu, itu orang yang enggak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Cuman dulu kalau safar itu kan apa? Mikul ya kan, enggak pernah meletakkan apa? Tongkat dari pundaknya. Kalimat gak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Apakah maksudnya bahwa Abu Jahm tongkatnya itu apa namanya selalu di sini? Tidak kan? Artinya dia orang sering apa? Bepergian. Ya otomatis ketika buang air tidur ya otomatis apa? Lepas. Tapi kebanyakan waktunya itu, kebanyakan tongkatnya itu di pundaknya. Sama juga dengan burung ini. Kebanyakan burung ini ngoceh, walaupun ya burung itu juga butuh berhenti, butuh makan, butuh minum. Ini Imam Malik ya, mengakui kehebatan ini Imam Syafi'i. Seperti itu, sang guru mengakui kehebatan murid. Sebenarnya murid juga mengakui kehebatan apa? Guru juga, seperti itu. Ya, zaman salaf itu luar biasa. Ya. Nggak seperti sebagian orang, sebagian kelompok. Pokoknya yang namanya murid, di hadapan guru kayak jenazah di hadapan orang yang memandikan. Sendiko dawuh. Pokoknya apa kata guru itu. Kalau saya protes, usir. Apa ini? Ya. Mereka punya kaidah kayak gini. Al-muridu baina yadai syekhihi kalmayiti baina yadai bukhasibihi. Yang namanya murid di hadapan syekhnya itu kayak jenazah di hadapan orang yang memandikannya, mau dibolak-balik kan, mau disiram, ini enggak bisa protes dia jenazah. Ane, murid itu sama guru kayak gitu. Sendiko dawuh. Apa kata guru? Nggih, enggak boleh apa? Ya ngelawan. Maksudnya melawan enggak boleh apa? Ya tanya dalilnya, enggak boleh apa namanya? Apa hujahnya? Bagi mereka, sebagian kelompok, kalau ada murid tanya, apa hujahnya? Kurang ajar kamu. Ya. Padahal, ya, gak mengapa. Ya. Bisa jadi orang alim itu, dia salah pendapatnya ketika didiskusikan, kemudian dia rujuk. Imam Malik misalnya. Orang yang mulia, orang-orang yang baik. Ya. Dia tidak segan untuk mencabut dari apa? Pendapat yang keliru, walaupun dari muridnya. Ya. Intinya barakallahu fikum, ingin disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini bahwa seorang, ini intinya saja, bahwa seorang itu mempelajari dasar-dasar ilmu. Kalau dasar-dasar ilmu ini sudah dipegang, yang lainnya akan mudah sudah. Ibarat kita sudah punya kunci, ya, kunci sudah. Kita akan mudah membuka. Membuka kamar yang tadinya terkunci, yang di dalam kamar berbagai macam barang, kita bisa ngambil barang. Tapi ingat, harus kita punya kunci, karena ini pintunya tertutup. Di dalam kamar itu isinya banyak barang yang berharga. Kita akan bisa mengambilnya, akan bisa mendapatnya, harus kita punya kunci. Nah, seperti itu. Intinya kita pelajari dasar-dasar ilmu. Dalam masalah tauhid misalnya, kita pelajari usul salasah, kita buat tauhid, kasus syubhat, kita usahakan hafal. Kalau tidak, kita ulang-ulangilah. Dengan sering kita mengulang-ulang, itu akan apa? Hafal. Ya. Ada di sebagian orang awam, mereka gak bisa baca Quran. Tapi kok hafal surat ini, karena apa? Sering di ulang-ulangi, diajarkan, lama-lama apa? Hafal. Dia buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi dengan sering ditalkin, diajarkan ayat per ayat, sedikit-sedikit, terus dalam ya jenjang waktu yang sekian lama, hafal dia sudah. Ya. Ini orang yang buta huruf lah. Insya Allah gak ada dari antum yang apa? Buta huruf. Jangan mengatakan saya gak bisa, jangan. Bisa. Saya gak ngerti bahasa Arab, bisa insya Allah. Ya kan? Kenapa gak bisa? Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa? Ini penting, karena ini dasar-dasar ilmu ini ibarat kunci yang kalau kita sudah memegang, yang lainnya akan mudah insyaallah ta'ala. Mungkin ini inti dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.